spesial buat kamu semuanya yang udah ditinggalin, tapi kalian belum bisa move on. Kalian masih sayang. Tapi bene. Pancen iki tutut dalane. Aku lan sliramu wis tutut jodone. Medot tresno margo ati sing liya.